Mohon nasihatnya bagi santri yang suka ngomong tidak baik. Ya. Satu hadis khanifidin azani Allah wa iyakum yang perlu antum fahami bersama. Laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin yang baik bukan orang yang suka mencela. Ta'an itu mencela orang, memaki. Walalla'an juga tidak suka melaknat. Suka mendoakan kejelekan. Kalau tadi suka merendahkan orang, karakter yang kedua suka mendoakan kejelekan untuk orang lain. Kan gitu ya. Pulpennya hilang karena kelalaian temannya, tidak disengaja. Itu pun pulpen yang harganya 3.000 perak, pilot BBTP itu, tahu kan? Ya kan? Ya, enggak mati kalau itu hilang. Bisa diganti dengan mudah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, lain kalau antum baper. Ustaz, bukan masalah nominal pulpennya, ini penuh kenangan, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya, kenangan kok barang murah, gitu ya. Sadi babi. Tayyib. Kemudian ketika ketemu dengan temannya minta maaf. Dia enggak mau memaafkan hanya karena perkara sepele. Kemudian melaknat, didoakan kejelekan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tak doakan nanti ya, dompetmu hilang, isinya, sandalmu hilang. Kemudian nanti kamu saat pulang liburan naik kereta, keretanya hilang. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Ya. Walal fahish. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melakukan tindakan hina. Fahish ay fa'ilul fahishah. Pelaku fahishah. Apa itu fahishah? Ma tanaha qubhuhu. Tindakan yang sangat rendah, hina. Itu bukan sikap seorang mukmin. Paham ya? Paham? Bisa difahami? Walal mutafahish. Juga bukan orang yang suka dengan tindakan yang hina tersebut. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Tayyib. Kalau fahish, dia pelakunya. Kalau mutafahish, dia bukan pelaku, tapi senang, hanya saja tidak punya nyali. Tapi suka. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu bukan sifat seorang mukmin. Walal bahi. Ini yang terakhir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mukmin juga bukan orang yang kotor lisannya. Ya. Kalau bukan sifatnya seorang mukmin, sifatnya siapa? Halo, kaum muslimin. Sifatnya siapa? Imma fasid wa imma kafir. Mungkin itu ciri khasnya orang-orang fasik dan memang kenyataannya seperti itu. Ya. Yang enggak bisa mengkontrol lisannya, suka mencela, suka menghina, suka mendoakan kejelekan, suka melakukan tindakan hina, senang dengan tindakan yang hina, kotor ucapannya, itu ciri khasnya orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir enggak ada pembahasan, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Mereka menghina, mengumpat, itu udah biasa. Dianggap lumrah oleh mereka. Kenapa? Karena memang mereka, mohon maaf, orang-orang yang rendah dan hina. Baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, maupun di mata umat manusia. Sehingga kalau orang hina, menganggap biasa perbuatan hina, wajar. Bisa dipahami? Tapi kalau orang yang mulia, karena dia dipilih sebagai seorang mukmin, menganggap biasa perbuatan yang hina, ini yang perlu disadarkan. Ada yang lemah pada keimanannya. Kalau pertanyaan ini yang ditanyakan adalah perilaku orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, mungkin bisa dimaklumi. Ya, orang yang tidak pernah belajar Al-Quran, tidak ngerti hadis. Al-Quran hanya bacaan, simbol saja. Sholat juga tidak tahu tata cara yang benar. Wudu juga tidak ngerti. Wajar. Kenapa? Jahil. Tapi kalau yang ditanyakan dalam selembar kertas ini, secarik kertas ini, adalah seorang talibul ilmi syar'i, aib. Ini aib besar. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Mana ilmu kalian? Kok sampai kotor lisan-lisan kalian? Mana hafalan kalian yang biasa kalian banggakan kalau sampai kotor lisan-lisan kalian? Entah itu syabab atau MTS, begitu pula MTQ. Perhatikan baik-baik. Bukan sifat seorang mukmin yang suka mengotori lisannya dengan ucapan-ucapan yang kotor. Lisanifidina azani Allahu wa iyakum. Fa'tabiru ya ulil albab. Ya, MTQ dikondisikan, MTF dikondisikan, syababnya pun juga demikian. Dikondisikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa berakhlak dengan akhlakul karimah, khususnya hifzul lisan. Allahumma amin.